بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita akan masuki bab yang berikutnya dalam kitab Adabul Usyrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazi rahimahullahu taala, yaitu hurmatul ikhwan. Hurmatul ikhwan termasuk dari adab seseorang berteman kepada temannya, yaitu dia memiliki rasa hormat terhadap saudara-saudaranya sehingga dia menghormati mereka, tidak menjadi seorang yang merendahkan saudaranya dan meremehkan saudaranya. Sehingga tatkala dia berinteraksi, benar-benar semua interaksinya tersebut dibangun di atas dasar penghormatan kepada saudaranya. Seperti keadaan seorang yang menaruh rasa hormat terhadap orang yang di atasnya, yang lebih muda, dia menghormati kepada yang tua. Yang tua menyayangi seorang yang muda. Nah, seperti halnya seorang ikhwan tatkala berinteraksi dengan saudara-saudaranya, maka semua interaksi-interaksinya tersebut dibangun di atas prinsip al-hurmah. Dia memberikan kehormatan kepada mereka. Tentulah apabila seorang muslim dari sisi ucapannya mengesankan dan menghormati orang yang diajak bicara oleh dirinya, dan dari sisi interaksinya juga demikian, muamalahnya, sikapnya juga demikian, maka tergambarkan, tercerminkan pada diri seorang yang diajak bicara atau dicengkramai oleh dirinya bahwasanya dia ini adalah seorang yang menyayanginya, sehingga dengannya akan terjalin keeratan hubungan antara keduanya. Dan seorang yang dihormati oleh dirinya akan menaruhlah rasa hormat pula kepada dirinya. Dia juga menjadi seorang yang sungkan, menjadi seorang yang segan dan menaruh rasa hormat pula kepadanya. Sifat seorang muslim menghormati saudaranya termasuk dari buah sifat tawadhu. Seorang yang rendah hati sudah pasti menghormati orang yang dihadapannya. Kalau dalam pembahasan sifat tawadhu dari poin-poin pembahasan yang sebelumnya telah kita sampaikan adalah berhubungan dengan seorang yang punya kemuliaan tatkala berinteraksi dengan orang yang tidak memiliki kemuliaan sebagaimana dirinya. Seorang yang pintar tatkala berinteraksi dengan seorang yang jahil. Seorang yang kuat tatkala berinteraksi dengan seorang yang lemah. Seorang yang kaya tatkala berinteraksi dengan seorang yang miskin. Seorang yang tinggi kedudukannya tatkala berinteraksi dengan seorang yang rendah, atasan dengan bawahannya. Tatkala seorang yang mulia ini memiliki rasa rendah hati kepada orang yang dihadapannya, walaupun dari sisi kapasitasnya berada jauh di bawah levelnya, ini tergambarkan dan tercerminkan pada perwujudan sifat al-hurmah. Dia benar-benar menghormati, memuliakan orang yang dihadapannya. Dan bila mana seorang muslim dia berperilaku demikian kepada saudaranya, maka akan membuahkan bertambahnya kewibawaannya di hadapan orang yang melihatnya. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah ta'ala." Seseorang yang memiliki sifat rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Sehingga sifat tawadhu ini lebih umum dibandingkan sifat hurmat. Berkata al-muallif rahimahullah, "Wa minha al-qiyam bi hurmati man huwa dunahu min al-ikhwan." Di antaranya adalah menjalankan prinsip seseorang menghormati seseorang yang di bawahnya dari saudara-saudaranya dengan dia melayaninya, ya kan? Seperti hormatnya seorang pelayan kepada majikannya, seakan-akan dia adalah pembantunya. Hormatnya seorang bawahan kepada atasannya, seakan-akan dia adalah pembantunya, sehingga melayaninya. Ma'alif di sini menyebutkan bahwasanya prinsip yang seperti ini dianjurkan untuk dijalankan oleh seorang muslim kepada seorang yang berada di bawah kedudukannya dari kalangan saudara-saudaranya. Fakaifa biman huwa fauqahu aw mithlahu. Maka terus bagaimana keadaan orang ini apabila kedudukannya jauh di atasnya ataukah semisalnya, seperti seorang yang tua melayani seorang yang kecil, ya kan, dengan menyayanginya. Tentulah konsekuensi dari sifat ar-ruhmah, sayang, adalah dia melayaninya, menyenangkan hatinya. Nah, kepada seorang yang di bawahnya dari sisi usianya saja atau kedudukannya disyariatkan demikian, apalagi yang di atasnya, seorang yang muda, tentu dianjurkan untuk lebih menghormati seorang yang tua dan demikian seterusnya. Ataukah seorang yang semisal dengannya, sama satu profesi, ataukah satu kedudukan, satu martabat, satu tingkatan. Ini lebih dianjurkan. Sehingga dengan ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mu'allif di sini al-imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullahu ta'ala, hendak menerangkan kepada kita bahwasanya hurmatul ikhwan ini termasuk dari adab yang disyariatkan, yang disunahkan, dianjurkan kepada siapa saja, baik kepada yang muda atau kepada yang sesamanya ataukah kepada seorang yang di atasnya. Ini lebih ditekankan. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sayyidul qawmi khatimuhum. Pemimpinnya satu kaum ataukah orang yang termulia pada satu kaum adalah yang melayani mereka. Yang melayani mereka, memenuhi hajat kebutuhan mereka, membantu mereka. Namun di dalam hadis ini terdapat kelemahan. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Dhaiful Jami'. Namun di sana ada beberapa hadis yang dari sisi maknanya mengenai makna hadis yang tadi disebutkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabrani dari Ibn Umar, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ini sebaik-baik manusia. Orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam konteks yang umum. Sehingga terkenal kepada seorang yang alim tatkala memberikan kebaikan kepada para siswanya, para tulabnya, para santrinya berupa kebaikan ilmu yang dimilikinya. Dengan dia mengajarinya, dengan dia mendakwahi mereka. Ataukah seorang yang berharta, yang kaya, dia gunakan kekayaannya untuk kemudian memberikan kebaikan manfaat kepada manusia yang berada di sekitarnya. Apakah mencakup hubungan tatkala seseorang bertetangga? Seorang tetangga yang baik adalah yang memberikan kebaikan kepada tetangga-tetangganya. Dalam beberapa hadis yang sebelumnya telah disebutkan, pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan perkara yang demikian kepada seorang muslim tatkala bergaul dengan tetangganya. Karena inilah ma'syarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu taala, di dalam beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasallam terkait hubungan interaksi antara seorang muslim dengan saudaranya, semua arahan-arahan Rasul alaihi salatu wasallam ini berputar kepada satu maksud, yakni seseorang memberikan kebaikan kepada saudaranya. Anjuran untuk seorang yang berilmu mendakwahkan ilmunya. Anjuran seorang yang kaya menyedekahkan hartanya. Anjuran seorang yang memiliki kekuatan untuk kemudian membantu saudaranya yang lemah, membantu kesulitan saudaranya, dan yang semisalnya. Demikian pula dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memberikan nasihat pula kepada saudaranya, itu seluruhnya berporos kepada keumuman sabda Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Dia memberikan manfaat kepada manusia yang berada di sekitarnya. Di dalam surah Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang perkataan nabinya Isa alaihi salatu wassalam tatkala terlahirkan. Di antara perkataan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang Allah bagikan dalam surah tersebut, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Ta'ala menjadikan saya ini sebagai seorang yang diberkahi dimanapun saya berada. Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada nabinya Isa alaihi salatu wasalam dengan kenikmatan an-nubuwah, al-ilm. Maka beliau mendakwahkan ilmunya dimanapun beliau berada, maka beliau gunakan ilmunya untuk kemudian memberikan kebaikan dengan cara mendakwahkan ilmunya kepada masyarakatnya sehingga diberkahi. Keberadaan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam dimanapun beliau berada, ini yang seharusnya ditiru oleh seorang muslim, sehingga motivasi dirinya untuk memberikan kebaikan tidak hanya khusus pada satu tempat, tapi di mana dia tinggal, dia sebisa mungkin untuk kemudian memberikan maslahat kebaikan kepada masyarakatnya, kepada orang yang berada di sekitarnya, kepada kawannya, baik yang jauh demikian pula yang dekatnya. Hadis ini ma'asyarul ikhwah yang tadi kita sebutkan, riwayat al-imam al-tabrani dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, memiliki makna yang lebih umum, yang lebih umum, sehingga masuk pula di dalamnya adalah berkhidmat, ya kan, membantu saudaranya. Seorang yang sedang memiliki gawe butuh rewangan, ya kita membantu. Seorang yang butuh untuk kemudian seorang yang membutuhkan saudara-saudaranya dalam satu hajat kebutuhan yang dia tidak bisa untuk kemudian mengerjakannya secara sendirian, maka dibantu. Maka dibantu. Dan khidmat yang masyru'ah, yang disyariatkan adalah khidmat yang dilandasi dengan keikhlasan. Kalau sifatnya interaksi yang nantinya ada jasa, itu bukan khidmat. Artinya itu sekedar muamalah. Ya, seorang mengangkat pekerja yang nantinya ada gajinya. Walaupun dari satu sisi kita tidak mencela, dan yang demikian termasuk dari ma'isyah yang mubah, yang dimubahkan, dibolehkan untuk seorang menggelutinya. Akan tapi pada beberapa kasus ini terkadang seorang dituntut dan dibutuhkan untuk kemudian tergerak hatinya membantu saudaranya. Semisal seorang yang kebanjiran rumahnya, ya kan? Seorang yang kebanjiran, kita bantu. Kita bersihin rumahnya. Dan kalau semisal dia butuh untuk kemudian ditinggikan atau dibuat tanggul, maka kita buatkan. Baik sendirian ataukah kita mengajak yang lainnya secara gotong royong. Seorang yang hendak melakukan nasikah, ya pastinya tatkala seorang mengadakan acara yang besar tersebut membutuhkan adanya rewangan, sehingga kita tergerak untuk membantunya, tergerak untuk kemudian membantu dirinya. Atau seorang yang tatkala berkeinginan untuk pindahan, maka dia tergerak untuk kemudian membantu saudaranya, sehingga anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat di antara mereka kepada manusia, menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang bersemangat untuk memberikan kebaikan ini kepada orang yang berada di sekitarnya. Tidak dipilih-pilih. Tidak dipilih-pilih. Ya, kalau ustadznya dibantu. Nah, kalau bukan ustadz, ya harus keluar kocek dulu. Baru saya mau bantu. Ataukah kalau si fulan yang mengajak, ataukah yang meminta saya, maka dengan ringan hati dia membantunya. Tapi kalau si fulan ini, ya kenapa tatkala si fulan mengajak kamu kok kamu sergap? Ya karena tatkala datang dia pengertian. Bukan hanya kita ini dikasih kerjaan, bahkan ada cemilan-cemilannya, ada makannya. Wah, senang kita katanya. Sehingga dibeda-bedakan ini tidak baik. Sehingga dia berikan apa yang dimampu kepada siapa saja. Baik kepada seorang yang kaya atau seorang yang fakir. Seorang yang mulia atau seorang yang tidak mulia. Karena landasan dia memberikan kebaikan kepada sesamanya adalah karena motivasi dirinya yang didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memberikan manfaat ini kepada dirinya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah sebutkan perkataan mereka para al-muttaqun tatkala mereka berharta, kemudian dia gunakan hartanya untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Selesai mereka memakannya, menyantapnya makanan yang dihidangkannya, perkataan mereka adalah, sesungguhnya kita memberikan kepada kalian makanan ini adalah semata-mata mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak mengharapkan kalian membalasnya, tidak pula ada ungkapan rasa terima kasih yang berlebihan. Tidak. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita ingat pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alayha mata'ahu aw tarfa'u lahu fatarfa'uhu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu 'alayha laka sadaqah, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau membantu saudaramu dengan cara engkau mengangkat dirinya di atas kendaraannya, ataukah engkau mengangkatkan barang bawaannya di atas kendaraannya, maka nilainya untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Dia membantunya. Kapan dilihat orang ini kesusahan, maka dia bantu. Maka dia membantunya. Tidak dibeda-bedakan antara si fulan dan si fulan. Terkadang memang pada sebagian keadaan ada orang yang melakukan beberapa perkara yang tadi kita sebutkan karena ada niatan-niatan yang tercela. Ini akan menyebabkan semua apa yang dilakukannya tersebut tidak akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya at-tazalluq. Kalau bahasa kita ini menjilat. Seorang yang butuh bantuan, dia akhirnya karena seorang yang merasa dia fakir, akhirnya dia at-tazalluq 'indal aghnia. Dia melakukan hal ini kepada seorang yang kaya. Seorang yang kaya akan dia hormati betul-betul. Ngomong aja sampai merunduk-runduk. Disuruh apa saja sergap. Ini ada tendensi dari tendensi-tendensi dunia. Ini akan menyebabkan semua apa yang dilakukannya tersebut akan tidak ternilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam artian kalau lah misalnya ada saudara kita yang kaya kemudian meminta bantuan kepada kita berarti kita tidak boleh membantunya, tidak. Tapi seorang yang memberikan jasanya kepada orang lain yang dilatar belakangi karena keikhlasan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan tergambarkan di lapangannya. Dia tidak membeda-bedakan sikap dirinya kepada si fulan dan si fulan, artinya sama semuanya. Yang dia berikan kepada seorang yang fakir sama halnya dengan yang diberikan kepada sang kaya. Yang diberikan kepada seorang yang mulia sama halnya dengan yang dia berikan kepada seorang yang rendah. Artinya sama porsinya, sama bentuknya, tidak dibeda-bedakan. Sebagian penyair menyebutkan dalam syairnya agar seorang itu berhati-hati dari para al-mutazalliqin. Orang yang bergaul dalam keadaan yang dia niatkan tatkala dia bergaul dengan dirinya adalah semata-mata ingin mengharapkan kebaikan padanya. Sebagian penyair menyebutkan seingat ana perkataan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza kana al-mar'u la yar'aka illa takallufa fad'uhu wa la tuksir 'alayhi ta'assufa. Fa fil nasi ibdalun wa fit tarki rahatun." Wa fil qalbi sabrun lil habibi walau jafa fama kullu man tahwahu yahwaka qalbuhu wala kullu man safaitahu laka qad safa. Ini ada beberapa syair yang setelahnya yang agak panjang. Beliau menyebutkan apabila ada manusia yang berteman dengan dirimu, tidaklah landasan dirinya melakukan pertemanan dengan dirimu melainkan ta'assufa. Yani sekedar basa-basi. Sekedar basa-basi. Muka masamnya dirinya ada tendensi niatan yang diharapkannya. Apa? Muka cerianya dirinya, bukan muka masam, ada tendensi niatan yang diharapkannya. Ingin mendapatkan rasa iba atau kasihan. Atau ingin pada satu waktu nantinya akhirnya orang yang dia muliakan tersebut akan memberikan sesuatu imbalan kepadanya. Kalau kamu jumpai orang yang seperti ini maka fada'hu wala tuksir 'alaihi ta'assufa, kamu tinggalkan. tidak ada faedahnya. Dan jangan lagi kamu memperbanyak beberapa alasan untuk kemudian engkau mengurungkan diri dari meninggalkannya. Fafinnasi ibdalun. Manusia itu banyak yang bisa menggantikan posisinya. Wa fitarki rahatun, tatkala engkau meninggalkan orang yang seperti ini, pada hakikatnya akan bisa mengistirahatkan dirimu. Engkau tidak merasa risih dengan keberadaannya. Engkau tidak akhirnya susah memikirkannya. Dan memang pada sebagian keadaan, kata penyair ini, apa namanya, fama kullu man tahwahu laka yahwaka qalbuh. Tidak semua orang yang engkau berikan curahan hatimu kepada dirinya, dia memperlakukan kepada dirimu semisal apa yang engkau berikan kepada dirinya. Tidak semua orang yang engkau hormati, dia menghormatimu, ya kan? Tidak semua orang yang engkau muliakan, engkau cintai, engkau rahmati, engkau sayangi, dia kepadamu seperti itu pula. Tidak semua orang yang engkau berikan kemurnian hatimu kepada dirinya, dia memperlakukan yang sama sebagaimana dirimu. Artinya, seorang dibeda-bedakan antara keadaannya pada sebagian dengan sebagian yang lain. Sehingga dinasihati. Kalau kita menjumpai orang yang seperti ini, dinasihati. Nanti akan disebutkan pembahasan yang setelahnya sebagai peringatan dari Al-Imam Abdul Barakat Al-Ghazzi rahimahullah. Tatkala seorang berteman, di antaranya adalah tarkul man. Itu poin yang setelahnya disebutkan. Seorang meninggalkan rasa harap atau berharap dengan kawannya. Tatkala dia melakukan kebaikan, jangan berharap agar supaya temannya membalasnya. Tatkala seorang mengasihi sesuatu, jangan berharap agar teman yang dikasih oleh dirinya sesuatu tersebut akan memberikan sesuatu yang sama kepadanya. Jangan. Ini namanya ilman. Seorang yang bersedekah kepada seorang, jangan berharap nantinya diharapkan pada satu waktu, apabila dia terkena sebagaimana dirinya, dia akan membantunya. Ini jangan. Ini namanya ilman. Akan membatalkan amalan soleh, diantaranya sedekah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala apa namanya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan amalan-amalan sedekah kalian dengan alman. Seorang menyedekahkan harapannya agar supaya nantinya dia akan membalasnya. Itu makna dari alman. Kalau al adza, seorang menyedekahkan hartanya, pada kali waktu yang setelahnya dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu al-adza. Saya telah memberikan kepada si fulan tatkala dia sakit. Namun ternyata dia kepada saya seperti ini dan seperti ini. Sehingga menyakitinya. Sehingga menyakitinya dengan dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini kita saja, tabiat manusia tatkala melihat ada seorang yang berbuat baik kepada kita, kemudian pada kali yang berikutnya mengungkit-ungkitnya, ini akan sakit hati, ya kan? Itu makna dari al-adza. Al-adza sehingga akan membatalkan sedekah yang diberikannya. Menunjukkan bahwasanya perilaku seorang muslim kepada saudaranya tatkala dia berkhidmat, memberikan rasa hormat dengan dia berkhidmat, memberikan pelayanan manfaat kepada kawannya, saudaranya tersebut, betul-betul dilandasi dengan al-ikhlas. Betul-betul dilandasi dengan keikhlasan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Wa qala Yahya ibni Aksam, dan dari sebutkan sanad hadis sayyid al-qawmi khadimuhum, ini didaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa qala Yahya ibn Aksam, dan hadis ini memiliki kisah diantaranya adalah dalam riwayat yang disebutkan oleh Yahya ibn Aksam. Namun pada sanadnya tadi disebutkan ada kelemahan. Baitu lailatan 'inda amiril mu'minin al-Ma'mun. Pada satu ketika saya ini tidur di malam hari di sisi amiril mu'minin al-Ma'mun. Fantabahtu wa ana 'adshan. Pada malam tersebut saya ini terbangun karena haus. Fawasaba min marqadihi, sehingga amirul mu'minin tadi al-ma'mun langsung beranjak dari pembaringannya. Faja'ani bima, membawakan saya air. Ini pelayanan seorang dhaif, seorang pemilik rumah kepada tamunya, melayaninya. Faqultu ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ala da'auta bi khadim, tidakkah engkau ini memanggil seorang pelayan untuk melakukannya? Faqala hadatsani abi an abihi an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul qaumi khadimuhum. Namun pada makna lafaz yang seperti ini terdapat kelemahan. Namun maknanya adalah makna yang sahih. Makna yang sahih. Memang pada sebagian beberapa hadis, walaupun lafadznya dhaif, akan tetapi maknanya sahih. Dan ini banyak. Terkandung, karena terdapat sekian dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahihah, yang menyebutkan tentang keutamaan amalan tersebut atau adanya amalan tersebut. Di antaranya yang tadi kita sebutkan. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwasanya adabul usrah wa dzikrul suhbah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim kepada kawannya adalah dengan dia menghormatinya. Dan rasa hormat kepada kawannya tersebut ini nantinya akan memotivasi dirinya untuk kemudian memberikan pelayanan kepada mereka. Seperti halnya rasa hormatnya seorang bawahan kepada atasannya, ya kan? Atasannya ngantuk, disuruh istirahat. Atasannya lapar, maka ditawari makan. Atasannya sibuk, maka dibantu. Ini seorang ajudan kepada presidennya, seorang bawahan kepada atasannya, seorang pembantu kepada majikannya. Rasa hormatnya mereka demikian. Dan seperti ini seharusnya seorang muslim. Sehingga dengan ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, di dalamnya terkandung anjuran agar seorang muslim ini betul-betul menggunakan kecerdasannya. Namanya seorang itu kan meminta bantuan malu, ya kan? Namanya orang itu minta bantuan itu malu. Jangan kemudian menjadi seorang yang tergerak, termotivasi memberikan bantuan kalau semisal ada sinyal tetangga kamu itu kebanjiran, kok kamu gak nolong? Katanya lah wong dia gak minta bantuan kok, katanya itu si fulan sedang pindahan, banyak barang-barang yang butuh untuk kemudian diangkatnya dan dibereskan. Kamu kok tidak membantunya? Katanya lawang dia ini tidak mengundang saya. Tidak ada pengumuman motivasi ta'awun. Nah, ini salah. Kapan dia melihat orang itu membutuhkan bantuan, maka dia gerak. Dia tawari. Bisa dibantu. Nah, ini seperti ini. Apakah kamu butuh bantuan? Dengan dia menggunakan kecerdasannya, mengetahui keadaan dan kondisi yang berada di sekitar. Jangan menjadi seorang yang kata orang masa bodoh dengan keadaan kawannya. Yang penting kan aku, kalau kamu ya kamu, katanya. Ini persepsi yang salah. Karena itulah dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan seorang muslim kapan melihat ada seseorang yang butuh bantuan untuk membawakan barang-barang bawaannya ke kendaraannya. maka kamu bantu. Dan apa yang kau lakukan tersebut akan ternilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadisnya yang menjelaskan tentang keutamaan at-ta'awun. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut itu membantu saudaranya, menolong saudaranya. Kalau misalnya seorang itu tidak cerdas menggunakan pemikirannya, maka dia tidak akan bisa membantu saudaranya, ya kan? Seorang tidak menggunakan nalarnya, tidak bisa membaca kondisi dan keadaan. Dari satu sisi, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu taala, seorang yang sehat, seorang yang berharta, seorang yang kuat, seorang yang memiliki kemampuan dianjurkan untuk kemudian menularkan kemampuannya kepada seorang yang membutuhkannya. Namun di sisi yang lain, seorang yang membutuhkan, seorang yang dalam keadaan lemah, seorang yang dalam keadaan kesulitan, terdapat anjuran untuk kemudian menutupi kesusahannya dan kesulitannya. Ini perkara yang dua-duanya disyariatkan di dalam Al-Islam. Sehingga dengan ini di antara hikmahnya adalah untuk kemudian memilah mana di antara seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar membantu saudaranya lillahi karena Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang tidak. Sehingga disebutkan di antara salah satu sifat dari sifat-sifat mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sifati mereka di dalam Al-Qur'an, terkhusus dari kalangan para al-fuqara. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa atau illa ilhafa itu, ha? Siapa yang hafal? Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafan atau illa ilhafa? Ya. Ha? Ha? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Naam. Engkau mengetahui tanda-tanda mereka, yaitu mereka orang-orang yang tidaklah meminta kepada manusia kecuali dalam keadaan kondisi mendesak saja. Kalau tidak mendesak, tidak meminta bantuan kepada manusia. Ya'rifuhul jahilu, apa itu namanya? Ayat setelahnya, aghniya'a minat ta'afuf, ayat yang sebelumnya. Orang-orang jahil beranggapan bahwasanya dia itu orang yang kaya, orang yang tidak butuh, karena ta'afuf tadi itu menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga wibawanya, menjaga kewibawaannya. Sehingga menjaga kehormatan ini adalah perkara yang penting, selayaknya seorang muslim menjaga kehormatannya. Di antara bentuk dari menjaga kehormatannya adalah dia menampakkan diri kepada orang yang berada di sekitarnya bahwasanya dia adalah seorang yang tidak membutuhkan bantuan, seorang yang kaya, walaupun kondisinya adalah seorang yang membutuhkannya. Dia seorang yang mampu, walaupun pada kenyataannya dia adalah seorang yang membutuhkan. Terkecuali pada keadaan-keadaan yang memang dia mendesak untuk kemudian meminta bantuan kepada orang yang berada di sekitarnya. Ayni ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tayyib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan malam hari ini. Wal'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.